Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Fa ikhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Usul Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullahu taala, di mana pada pembahasan terakhir kita masih pada ucapan al-muallif rahimahullahu taala yang menjelaskan tentang bahwasanya para sahabat mereka adalah afdal hadhihi al-ummah ba'da nabiyyiha. Para sahabat secara umum mereka adalah umat yang paling afdal atau orang dan generasi yang paling afdal di kalangan umat ini setelah nabinya shalawatullahi wasalamuhu alaih. Bil akhas dan secara khusus mereka para Al-Khulafa Ar-Rashidun, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian setelahnya Umar bin Al-Khattab, kemudian setelahnya Utsman ibn Affan, dan setelahnya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum. Begitu juga setelah mereka adalah orang-orang yang menjadi ashabus syura, yaitu Talha, Zubair, wa Abdurrahman bin Auf, wa Sa'ad, dan kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, kulluhum yasluhu lil khilafah wa kulluhum imam. Mereka adalah orang-orang yang pantas untuk menjadi seorang khalifah dan mereka semua pantas untuk menjadi imam setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Begitu pula pada kajian sebelumnya telah kita paparkan beberapa adillah dalil-dalil yang menjelaskan keutamaan sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan generasi pertama, orang-orang yang masuk pertama kali ke dalam Islam dari kalangan muhajirin, begitu pula ansar, serta orang-orang yang berittiba kepada mereka, mengikuti manhaj mereka para sahabat, al-muhajirin wal ansar, bi ihsan, dengan baik, maka mereka itulah yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang diridhai radhiyallahu anhum. Mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, waradu anhu, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Begitu pula di antaranya, yakni di antara adillah yang menunjukkan keutamaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, yakni generasi sahabatu Rasulillah, orang-orang yang belajar langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah itu orang-orang yang datang setelahnya, para tabi'un yang menjadi murid dan berguru kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah itu orang-orang yang setelah mereka, setelah at-tabi'un, yakni tabi'ut tabi'in. Maka hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebaik-baiknya manusia adalah orang-orang yang ada di generasi beliau, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari situ tentunya setelah kita mengetahui, memahami keutamaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam dalil-dalil yang ada dan di antaranya yang telah kita sebutkan, maka jelas mereka memiliki hak-hak yang wajib ditunaikan oleh setiap kaum muslimin. Para sahabat Rasulullah secara khusus, mereka memiliki hak yang wajib dan harus ditunaikan oleh seluruh kaum muslimin, terutama dan secara khusus oleh ahlus sunnah wal jamaah. Di antaranya adalah yang pertama, wajibnya untuk kita mencintai mereka. Memuliakan mereka. Memuji mereka dengan lisan. Serta membela mereka disebabkan keutamaan mereka, keimanan mereka. Maka kita sebagai seorang muslim wajib hukumnya untuk mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah afdalu hadhil ummah, mereka adalah sebaik-baiknya umat ini, mereka adalah akmalul mu'minin imanan, kaum mukminin yang paling sempurna imannya. Wal hum khairun nas, bahkan mereka adalah sebaik-baik manusia, ba'dal anbiya wal mursalin, setelah para nabi dan para rasul. Maka orang terbaik setelah para nabi dan para rasul adalah sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajib bagi kita untuk mencintai mereka. Dan ini termasuk bentuk al-mahabbah fillah. Rasa cinta yang dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai mereka karena mereka adalah orang-orang yang alal iman. Bahkan mereka termasuk orang-orang yang paling sempurna keimanannya. Bahkan di antara mereka pula ada yang telah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah semasa mereka hidup. Di antaranya adalah al-asyarah, 10 orang sahabat yang mubasyyaruna bil jannah, yang diberi kabar gembira oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan surganya. Maka menunjukkan mereka adalah orang-orang yang jelas keimanannya, kuat keimanannya, sehingga sekali lagi wajib bagi kita untuk mencintai mereka. Dan haram bagi kita untuk membenci dan memusuhi mereka. Begitu pula wajib bagi kita untuk asana alaihim bil lisan, memuji mereka. Tidak boleh untuk kita mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam konteks apapun. Tidak boleh untuk kita merendahkan, melecehkan dan menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. melontarkan statement-statement atau kata-kata yang mengesankan, merendahkan, melecehkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, janganlah kalian itu mencela para sahabatku. Fa wallazi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mutta ahadihim wala nasiba. Maka janganlah kalian itu mencela para sahabatku. Larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mencela mereka. Wa alladhi nafsi biyadihi, maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumpah, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba, seandainya ada salah seorang di antara kalian yang berinfak dengan semisal emas sebesar gunung, maka pahalanya di sisi Allah, utamanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ma balagha mudda ahadihim, tidak akan sampai, tidak akan mencapai sedekah satu mud yang diberikan oleh salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala nasifah, bahkan tidak menandingi setengah dari keutamaan sedekah yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberikan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu cuma setengah mud sekalipun. Maka orang-orang setelahnya ketika beramal, maka keutamaannya tidak akan melebihi keutamaan amal yang dikerjakan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak boleh untuk kita merendahkan mereka, karena mereka jauh di atas kita, keutamaannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka jauh lebih baik daripada kita. Naam. Maka dari sini, ikhwati fillah hafizani wa hafizakumullah, kita mengerti, kita memahami bagaimana batilnya, sesatnya orang-orang yang di dalam ceramah-ceramah mereka, khutbah-khutbah mereka, ataupun muhadarah-muhadarah mereka, menggunakan dan menjadikan para sahabat Rasulullah, terutama secara khusus istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai bahan guyonan, sebagai bahan candaan, dan tidak memuliakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mestinya. Bahkan di antara mereka ada yang menjadikan para nabi dan para rasul itu sebagai bahan guyonan, tidak memuliakannya, mengatakan na'udzubillah min hadzal qaul, bahwasanya istri Rasul sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah seorang yang gaul, waliyadzubillah, hadza tanaqqus, hadza sab, ini celaan, cacian kepada istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau bahkan di antara mereka sampai mengatakan bahwasanya Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam itu premannya para nabi, waliyadzubillah. Illam yakun hadha min istihza, kalau seandainya ini bukan termasuk dari istihza, maka tentunya ini jelas merendahkan dan melecehkan yang pertama sahabat Rasulullah, begitu pula para nabi dan para rasul. Naam, dan telah lalu pembahasan hukum dari al-istihza. Nah, sehingga berhati-hati, atau mencela mereka dalam urusan-urusan pribadi atau sifat-sifat mereka. Terucap oleh sebagian orang bahasanya Utsman sang khalifah radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang yang nepotisme, ataupun Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang haus akan kedudukan, haus akan kepemimpinan, ataupun ucapan-ucapan yang semisal dengan ucapan-ucapan tersebut yang merendahkan dan melecehkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bukan prinsip ahli sunnah. Maka orang-orang yang terjatuh di dalam celaan kepada sahabat Rasulullah, mereka bukanlah orang-orang yang ala sunnah. Nah, jelas mereka menyelisihi sunnah. Begitu pula di antara hak mereka, yang kedua, adalah at-tarahhumu alaihim wal istighfaru lahum. Hak mereka atas seluruh kaum mukminin adalah mendoakan rahmat kepada mereka. Mendoakan ampunan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mendoakan kebaikan secara umum kepada mereka. Dan ini sebagai bentuk amalan dan praktek dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam suratul Hasyr. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hasyr, dan orang-orang yang datang setelah mereka para sahabat dari kalangan al-muhajirin wal ansar, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan menjelaskan keutamaan para sahabat, baik itu dari kalangan al-muhajirin, begitu pula setelahnya al-ansar, setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, dan adapun orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, maka prinsip mereka, keyakinan mereka, manhaj mereka, yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Mereka akan mengucapkan, wahai Rabb kami, ighfir lana, ampunilah kami, dan ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului kami di dalam keimanan. Yani mendoakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah orang-orang yang menjadi pendahulu, yang mendahului kita semua di dalam keimanan dan ketakwaan. Maka seorang mukmin mereka harus wajib untuk mendoakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendoakan ampunan kepada mereka. Begitu pula setelahnya, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan jadikan di dalam kalbu-kalbu kami ghil, yakni hasad, kebencian kepada orang-orang yang beriman, terutama dan secara khusus para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ayat ini bisa kita petik faedah yang pertama, wajibnya untuk kita mendoakan ampunan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah orang-orang yang sabaquna bil iman, yang mendahului kita di dalam keimanan. Mereka adalah pendahulu kita, nenek moyang kita di dalam al-iman, salaf kita. Yang kedua, tidak bolehnya untuk kita hasad, benci kepada mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wajib bagi kita untuk mencintai mereka lillahi subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala hukumnya wajib. Nah. Kemudian pembahasan yang ketiga atau hak mereka yang ketiga yang wajib untuk ditunaikan oleh setiap umat adalah al-kaffu an masawihim allati in sadarat an ahadin minhum. Berhenti tidak membahas kesalahan-kesalahan mereka apabila ada di kalangan mereka terjatuh di dalam sebuah kesalahan. Maka kita tidak boleh menyebutkan, tidak boleh menceritakan, kita tidak boleh menjelek-jelekkan sahabat Rasulullah ketika mereka terjatuh di dalam kesalahan. Kata Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala di dalam Aqidat As-Salaf, Ashabul Hadith, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa yarawna al-kaf amma syajara baina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tadhhir al-alsinah an ikrima yatadammanu aiban lahum wa naqsan fihim wa yarana tarahhuma ala jami'ihim wal muwalah likafatihim intah. Kata Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Aqidah Salaf Ashabul Hadith, maka para salaf mereka memiliki pandangan, mereka berpendapat untuk berhenti dari membahas perselisihan yang terjadi di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dijadikan sebagai bahan pembicaraan sehingga melecehkan mereka, sehingga menjatuhkan kedudukan mereka di mata umat. Wa tathhiran sunnah atau al-sinah, atau begitu pula membersihkan lisan-lisan dari menyebutkan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya aib atau kekurangan pada mereka. Dan mereka juga berpendapat untuk mendoakan rahmat kepada seluruh para sahabat, dan juga mereka berpandangan untuk membela seluruh para sahabat. Maka ini di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu menjaga lisan dari menjelekkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka terjatuh di dalam kesalahan misal pun. Maka tidak boleh untuk kita menyebutkannya di hadapan umum dengan maksud untuk menjelekkan, dengan maksud untuk melecehkan. Nah, karena kesalahan-kesalahan yang terjadi pada mereka disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kata beliau rahimahullah taala, wa yumsikuna amma syajara baina sahabah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka berhenti, tidak membahas, tidak memperpanjang apa yang menjadi perselisihan di antara para sahabat. Wa yaqulun, dan mereka pun Ahlus Sunnah mengatakan, berpendapat, inna hadhihi al-athar al-marwiyata fi masawi'ihim, sesungguhnya athar-athar yang diriwayatkan berkaitan dengan kesalahan-kesalahan mereka, minha ma huwa kadzib, di antaranya ada yang dusta, tidak valid. Tidak valid. Wa minha ma qad zida fihi wa nuqis. Di antaranya pula ada yang ditambah-tambahi, ada yang dikurangi redaksinya. Yani tidak valid. Wa ghayyara an wajhihi, apa dirubah. Wa sahihu minhu, begitu pula yang betul sekalipun yang sahih, hum fihi mu'tadidun imma mujtahidun wa imma mujtahidun mukhti'un ila akhir. Dan apapun yang benar sekalipun ketika salah seorang sahabat terjatuh di dalam kesalahan, maka mereka pun meyakini, yakni Ahlus Sunnah meyakini para sahabat imma mereka itu mujtahidun, mereka berijtihad. Dan terkadang yang namanya manusia ketika berijtihad terhadap satu perkara, imma yukti wa yusib, terkadang dia benar, terkadang dia salah. Dan apabila salah sekalipun dalam ijtihadnya, fa huwa maghfur, khata'uhu maghfur balahu ajran, bahkan dia mendapatkan satu pahala. Kata Rasulullah SAW, idza ijtahadal hakim fa asab falahu ajran wa in akhta' falahu ajrun wahid. Dan apabila seorang hakim berijtihad, kemudian dia benar di dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Namun apabila dia salah sekalipun seorang alim, mujtahid, dan dia berijtihad dalam satu masalah yang sifatnya kontemporer, yang butuh betul-betul membahas, berijtihad, kemudian dia salah ternyata, dan tidak sengaja dia berijtihad dan ijtihadnya salah, falahu ajrun wahid, dia tidak mendapatkan dosa, tapi dia justru mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salah tapi mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia sudah berijtihad, berusaha semampu mungkin untuk isabatul haq, untuk mencari kebenaran, tapi ternyata dalam usahanya dia salah. Dia tidak tepat pendapatnya. Maka yang seperti ini khata'uhu maghfur. Kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ketika dia berusaha semampu mungkin, semaksimal mungkin di dalam ijtihad mencari kebenaran, ternyata salah. Maka dia tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia telah berusaha untuk mencari kebenaran. Maka ini kemungkinan yang pertama. Misal pun salah seorang sahabat itu betul-betul jatuh di dalam kesalahan, maka kesalahannya kan ijtihad. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam tadi, bahwasanya kesalahan tersebut ternyata tidak valid. Ghairu sahih. Jadi dusta terhadap salah seorang sahabat. Maka jelas yang seperti ini tidak kita percayai. Atau kemungkinan yang berikutnya. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam syarah Lumatil I'tiqad. Kata beliau rahimahullah ta'ala, fahiyya qalilatun binisbah lima lahum minal mahasin wal fadail. Adapun ketika mereka terjatuh di dalam kesalahan sekalipun, maka kesalahan tersebut sangatlah kecil apabila dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Berupa membela agama, memperjuangkan agama, berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa-masa sulit, di masa-masa ketika itu orang-orang tidak percaya, tidak mau mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang pertama membela dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memiliki sabuk qadam. Mereka memiliki jasa, begitu pula mereka adalah orang-orang yang menyebarkan Islam dengan perjuangan mereka lah, dengan jihad mereka inilah, baik itu dengan dakwahnya mereka, begitu pula dengan jihadnya mereka. Islam itu menyebar, orang-orang mendapatkan hidayah pada Allah Subhanahu wa taala dengan jasa mereka, dengan perjuangan mereka, sehingga kebaikan-kebaikan mereka itu menutupi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada personal-personal mereka. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu bisa dan mampu untuk menghilangkan kejelekan-kejelekan. Dan jasa serta kebaikan para sahabat Rasulullah kepada Islam dan muslimin besar. Amalan mereka besar. Maka tentunya kebaikan-kebaikan mereka ini menghapus kesalahan-kesalahan yang mereka terjatuh di dalamnya. Atau kemungkinan yang berikutnya, ketika seorang sahabi terjatuh di dalam kesalahan, huwa qad taba minhu. Dia telah bertobat darinya. Wa taibu minadz dzambi kama la dzanba lahu. Dan seorang yang telah bertobat dari sebuah dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Maka tidak boleh mencela orang yang telah bertobat dari dosanya dengan taubatan nasuha tentunya. Ketika taubatnya jujur, ketika taubatnya benar-benar taubatan nasuha, maka tidak boleh kita mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut dan menceritakan kesalahan-kesalahannya, terutama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka misalnya terjatuh di dalam kesalahan, dosa ataupun kemaksiatan ada di kalangan mereka dan yang namanya manusia, kullu bani adam khata', setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan, sering melakukan kesalahan. Tapi mereka bedanya dengan kita, mereka adalah orang-orang yang langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taibu minadz dzambi kama la dzanba lahu. Dan seorang yang bertobat dengan benar dari sebuah dosa, maka dia seperti orang yang tidak punya dosa. Maka tidak boleh disebutkan kesalahan-kesalahan mereka. Nah, sehingga dari penjelasan ini, dari orang-orang yang kita sampaikan ini, kesimpulannya tidak boleh kita untuk sedikit pun mencela, menyebutkan kesalahan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kesalahan-kesalahan yang ada imma kadzib, imma kesalahan tersebut adalah sebuah kedustaan, tidak benar, ataupun misalnya benar, maka yang pertama bisa jadi dia an-ijtihad, kesalahan tersebut ternyata datang dari seorang yang berusaha berijtihad dan dia salah ternyata di dalam ijtihadnya. Ketika terjadi perselisihan di antara mereka, salah satunya terjatuh di dalam kesalahan, maka kesalahan tersebut bukan karena mereka menyengaja ingin menyelisih sunnah, tapi dikarenakan mereka berijtihad. Namun ijtihadnya salah. Ijtihadnya kurang tepat. Maka kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan dia mendapatkan pahala. Ataupun kemungkinan yang berikutnya, dosa yang dia lakukan itu terampuni dan tertutup oleh kebaikan-kebaikan yang banyak yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kemungkinan yang berikutnya, seorang yang terjatuh, yakni seorang sahabat yang terjatuh di dalam kesalahan, dia telah bertobat darinya, maka tidak boleh untuk kita mencela dan mengungkit-ungkitnya. Nah, sehingga dari uraian ini, sekali lagi, khulasahnya tidak boleh untuk sedikit pun kita mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak beradab dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan semisal ucapan-ucapan mereka, waliyadzubillah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wanita yang demikian, ataupun Muawiyah adalah orang yang rakus kepemimpinan, Utsman bin Affan adalah seorang yang nepotisme, dan yang semisalnya, dari celaan-celaan yang itu merendahkan kredibilitas sahabat Rasulullah, tidak boleh. Tidak boleh. Ini bukan prinsip dan manhajnya Ahlus Sunnah. Nah. Kemudian pembahasan berikutnya, yang berkaitan dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukum mencela sahabat. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Syarah Ulumatul I'tiqad. Mencela sahabat secara garis besarnya terbagi menjadi tiga. Sabu sahabat ala thalathati aqsam, kata beliau. Mencela sahabat itu hukumnya terbagi menjadi tiga. Al-awwal yang pertama, an yasubbahum bima yaqtadhi kufra aktsarihim aw anna amadahum fasaqu wa hadha kufrun. Yang pertama, apabila mencela mereka dengan celaan-celaan yang mengkonsekuensikan pengkafiran kebanyakan dari mereka, dari sahabat, atau berkonsekuensi bahwasanya seluruhnya atau sebagian besarnya adalah orang-orang fasik, maka apabila celaannya seperti ini, terkandung di dalamnya takfiru sahabat au amatihim, mengkafirkan para sahabat atau sebagian besarnya, atau terkandung di dalamnya tafsiku sahabat au amatihim, memfasikkan para sahabat atau sebagian besarnya, maka yang seperti ini adalah kufrun akbar. Adalah kufrun akbar. Karena pada hakikatnya, celaan tersebut adalah bentuk takdzib, penistaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Penistaan terhadap dalil-dalil yang ada. Ya, di mana dalil-dalil yang ada memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan tazkiyah kepada mereka, menyebutkan bahwasanya mereka adalah alal iman, sampai-sampai kata para sahabat atau kata para ulama, as-sahabah kulluhum yadkhulunal jannah, para sahabat Rasulullah semuanya masuk surga pasti. Maka ketika celaan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkandung di dalamnya takfir, mengatakan bahwasanya seluruh sahabat atau sebagian besar mereka telah kharaju anil Islam, keluar dari Islam. Mereka berubah menjadi orang-orang kafir. Maka pada hakikatnya ini adalah bentuk penistaan kepada Al-Quran, bentuk penistaan kepada ahadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memuji dan menjamin kepada mereka surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Menyebutkan bahwasanya mereka adalah kaum mukminin yang bahkan afdhalul mukminin, kaum mukmin yang paling afdhal dan sempurna keimanannya. Tapi ketika mencela bahwasanya mereka adalah orang kafir seperti orang-orang Rafidhah. Di antaranya adalah orang-orang Rafidhah yang mengatakan bahwasanya sebagian besar sahabat mereka telah kharaju anibin, telah keluar dari agama, telah kafir. Kecuali segelintir saja. Kenapa? Karena mereka menyembunyikan dalil-dalil dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan dan menjelaskan bahwasanya khilafah setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kepada Ali. Namun para sahabat semuanya khianat dan menyembunyikan dalil-dalil yang ada sehingga menjadikan kekhilafahan setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kepada Abu Bakar. Kemudian Umar, kemudian baru Utsman, baru setelah itu Ali. Maka karena mereka, para sahabat, menurut anggapan orang-orang Rafidhah, menyembunyikan dalil-dalil yang menyebutkan keutamaan Ali, yang seharusnya Ali adalah menjadi khalifah setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi khalifah pengganti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka menyembunyikannya dan justru diberikan kepada Abu Bakar, baru setelah itu Umar, baru setelah itu Utsman. Maka mereka kafir dengan perbuatan mereka ini. Ini keyakinannya orang-orang Rafidhah. Maka yang seperti ini hukumnya kufrun akbar. Celaan kepada para sahabat Rasulullah yang seperti ini hukumnya kufrun akbar. Dan dari sini pula, dari satu sisi ini pula kita bisa memahami kenapa orang-orang Rawafid Syiah-Syiah, orang-orang Syiah Rafidhah dikafirkan oleh para ulama. Di antaranya satu sisi ini, karena mereka mengkafirkan sebagian besar para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena takfiruhum as-sahaba, karena mereka mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah mendustakan ayat-ayat yang ada, menustakan dalil-dalil yang ada yang menjelaskan keimanan para sahabat, kemuliaan para sahabat, dan bahkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan al-jannah. Yang kedua, an yasubbahum bil la'ni wa takbihi fa fihi aw fa bi kufrihi qawlan li ahli al-'ilm. Yang kedua, apabila mencela mereka dengan melaknat mereka, maka di dalam hukum kafirnya orang yang mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan laknat, maka ada perbedaan di kalangan para ulama. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagiannya menghukumi bahasanya orang yang mencela sahabat Rasulullah dengan melaknat, misalnya ucapan Abu Bakar As-Siddiq la'anahullah dan yang semisalnya, ini waliyatubillah. Makanya seperti ini, dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat bahwasanya orang yang seperti ini terjatuh di dalam kekafiran. Kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa ala qaul bi annahu la yakfur yajib an yujlan wa yuhbas hatta yamut aw yarji'a amma qala. Pendapat yang kedua, adapun yang berpendapat bahwasanya orang yang mencela sahabat Rasulullah dengan melaknatnya, ketika disebutkan sahabat Rasulullah la'anahumullah, la'anahumullah, berpendapat tidak kafir, maka tetap wajib hukumnya bagi waliul amr untuk memecut mereka, dan dipenjara sampai mati. An yuhbas hatta yamut. Sampai mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat dari ucapan dan apa yang mereka katakan. Asal yang ketiga. An yasubbahum bima la yaqtahu fi dinihim kal jubni wal bukhli fala yaqfur lakin yu'azzaru bima yarja'uhu an dhalik. Yang ketiga, apabila mencela mereka dengan sesuatu yang tidak mengurangi kadar agama mereka. Yani yang dicela bukan agamanya, tapi personal pribadinya, perangainya, kal jubni wal bukhli, seperti menuduh para sahabat itu penakut atau bakhil dan yang semisal. Fala yakfur, maka tidak sampai pada batasan kafir. Walakin yu'azzaru bima yarja'uhu an dhalik. Tapi tetap ditazir, diberikan hukuman dengan hukuman yang membuat dia jera dari ucapan-ucapan yang seperti ini. Waliul amr, dia berhak atau bahkan wajib untuk memberikan ta'zir, memberikan hukuman sesuai dengan ijtihad seorang hakim, seorang waliul amr, dengan hukuman yang menjadikan orang-orang yang lisannya tidak terjaga dari mencela sahabat Rasulullah dihukum dengan sesuatu yang menjadikan mereka dalam bahasa kasarnya, mohon maaf, kapok. Yang membuat mereka berhenti dari ucapan buruk mereka ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan dengan ini, walhamdulillah kita selesai dari pembahasan afdhalu hadhil ummah ba'da nabiyyiha. Adapun yang setelahnya kita akan kaji, kita akan bahas kedepannya di pertemuan berikutnya. Bi'inillahi tabaraka ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.